عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم في نيه القبول والسلام يقول الدول محمد محمد سيدنا ونبينا محمد الشيخنا الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه الى غير نبيه وسبيته من يوم الدين مركزا الى غيرتنا عظيم الواضي سيدنا الزابري وزير الشيخ عبد القادر الفيلاني وزير الشيخ محمد بن عبد الكريم السلطان المعداني الشيخ ناشد عبد البندري والشيخ مشهور منبر من اسماء البندري الى الشيخ المعاون ربي الشيخ محمد بن صدري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. ربنا هدنا للرزق من يغني قولك الله سبحانه وتعالى وقالي فتنا ما كنا فاشلا بشكر الحمد لله وحسن الله سبحانه وتعالى dan segala karunia-Nya dan rahmat-Nya sehingga kita pada subuh yang ke-10 dari bulan Ramadan ini dapat semua ataupun dapat kembali melaksanakan kefardhuan kita yaitu salat subuh berjamaah. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia penyelenggara pelaksanaan takmir Ramadan dalam rangka kegiatan kuliah subuh ataupun ceramah subuh. Pertama juga para kembali kita sama-sama menjadikan salam salam kehadiran yang kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para mubir yang sama. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa sallam. Sebenarnya untuk ini bukan halnya kan, jadi kalau pada dulu apa yang disampaikan dan apa tadi materi yang masih disampaikan oleh panitia diminta ini masalah nilai ataupun manfaat pada keadaan kita. Jadi yang ingin membaca di sini, nah sudah biar ketahui bersama, sudah biar ketahui dalam yang berada di sini. Jadi ini kedai lagi, mau lagi ini malah. Ini masalah nilai ataupun manfaat pada pada infak itu sendiri. Tadi itulah yang kita baca di antaranya, untuk Indonesia dan Madrid, wafasa ila pala dasa. Itu adalah segala teman kita berkaitan dengan masalah kita orang minta-minta ataupun masalah infak itu sendiri. Sedekah atau infak itu merupakan satu pemberian ataupun ya satu pemberian dari orang yang berkelebihan kepada orang yang berkekurangan ataupun orang yang memerlukan. Sebenarnya banyak kelebihan-kelebihan daripada sedekah itu sendiri untuk menjadi bahan renungan kita semua tentunya. Dari berbagai macam hadis-hadis yang kita temukan dinyatakan di situ di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tamna'ul tam'u mai tasalli wa sadaqatu sirri turba'u adzan rabbi qala alaihi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa saya pada itu dapat menjaga bagi orang yang melakukannya dari mati yang pertama mati dalam keadaan jahat atau mati di dalam kejahatan. Nah ini, jadi sedekahnya itu dapat menjaga matilahnya, dapat menjaga orang itu mati dalam keadaan jahat atau subul khatimah. Yang selanjutnya juga sedekah itu atau Rasul sedekah rahasia ataupun yang disembunyikan tidak diketahui oleh orang itu dapat memadamkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ada

itu dapat mengalahkan yang empat macam di atas tadi. Nah, kalau ibadah keibadah. Yang kedua, syaratnya jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang yang menerima sedekahnya. Jadi kita bersedekah jangan sambil pamamai. Jadi duit menjelumai tapi omakan cerit-cerit. Kita bersedekah. Ya karena dari seluruh cerita, ya Allah sebenarnya itu menjadi sama itu kita. Jadi kecil-kecil, Assalamualaikum. Jadi Allah makanya, bila kita mau memberi, itu tidak tahu. Maka kita nilai diri, di nilai kuatnya bagus. Artinya apa yang suka bersedekah, ada kita ada posisi jadi tarik. Nah, ini pas apa bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi yang menerimanya. Ada masuk tadi dari pada yang empat kebukian dan tadi. Jadi yang pertama, orang yang menerimanya, yang kedua jangan menyakiti orang-orang yang menerima sedekah. Yang ketiga, sedekah yang dikeluarkan berasal dari harta yang terbaik atau yang halal dari harta yang dimilikinya. Punya harta yang paling bagus itu nam paling hebat. Ada beberapa hari 20 bicara lah, ujian 20, orang ada sedekah, yang paling disukai di rumah, sedekah kan lawan orang, lawan si orang akhir miskin, ataupun orang nak, apa yang kita berikan sedekah. Mandangkan, nam ini cara apa orang, jadi sekarang mandangkan nanti, gue di dalam nam ini, dibarengkan nam ini, turban nam lagi macam-macam di otok. Akhirnya nam lagi Pak Mamai, udah ngapain lu, ulang aja dia kita jangan nong, ini orangnya tapi seru dalam kata tarik lagi nenek jauh. Nah jadi yang ketiga, sedekah yang diberikan itu harus dari apa? Dari harta yang dicintai dari harta yang dimilikinya. Yang keempat syaratnya kalau nama dapat keibatan daripada burung apa aja kemudian apalagi besi kemudian api air dan juga angin tadi adalah yang keempat. Ketika bersedekah hendaknya bersikap baik dan menyenangkan hati, jangan malah sebaliknya menyakitkan apa menakutkan dan menyakitkan hati orang yang menerimanya. Itu tadi sakit apa menerima dari apa apa yang menerima pada diterima tadi yang baru ya bu pada diterima dari pasti diterima itu bakal mendapat apa mendapat kejadian atau makian dari nama memberi. Ini bisa terjadi karena yang ini jepak dalaman minta-minta juga, ah kemudian gitu, kita jangan sampai itu dia, jadi ini minta-minta, ya Allah ini kan bapak, kita mau memberi, alhamdulillah. Jadi bila empat ini dilaksanakan oleh orang yang memberikan sedekah, maka menghibatkan nilai sedekah atau orang yang bersedekah dari itu mengalahkan hal yang demikian yang kita sebutkan tadi. Maka ada sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedekah yang dilakukan dengan manggar gajah bagi si penerimanya, maka dikatakan dia zainah. Di akhirat kita diberi jiwa oleh malaikat. Itu jadi Nabi, jangan menahala sahirut. Ya Allah, maksudnya Allah kumpul. Ya Allah. Mata rata ilah. Nahar tahu dengan Rasul Malaikat Yaman Yaman. Barat siapa manggar gacak ulang meminta-minta di akhirat kayaknya di gerakan malaikat juga. Jadi sejauh malaikat di gerakan orang jangan orang ada gacak lagi ke rumah kita di gerakan. Jadi kalau untuk akhir ini wa amatna ina wala dan harus itu Qurannya. Kalau orang minta-minta jangan di gerakan, jangan di telepon dia atau jangan di air diancam menjam. Nah jadi kita boleh kita semua orang bersedekah apa kalau kita terdapat di jagatak ataupun di ancam menjam dengan ancaman yang menyakitkan dan sebagainya. Maka dari segala yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah apapun yang kita berikan, misalnya tadi satu biji kurma, apalagi di bulan Ramadan ini kita membukakan orang yang berpuasa, menjelang buka puasa tadi, itu pahalanya kan sama dengan orang yang berpuasa itu tadi. Ini mah buka akan sama maghrib, jangan sama maghrib. Itu namanya pas mama cerah menurang. Jadi membukakan puasa dari Allah, kita sama-sama, misalnya ada kesempatan. Nah, sedekah yang diberikan apapun bentuknya, setelah diserahkan oleh orang yang bersedekah, maka sedekah itu dia kepanggil. Ada lima ucapan, ada lima kalimat yang dikatakan oleh harta yang kita serahkan tadi kepada orang yang kita berikan. apapun bentuknya sedekah itu, baik berupa duit, uang, ataupun harta benda, maka akan diadab ujian atau menghadir sedekah itu dengan lima perkataan. Kata Pidadaba, dulu aku pikir, sekarang engkau besarkan. Kedua katanya, dulu engkau yang menjagaku, sekarang aku yang menjaga kamu. Tiga, dulu aku musuhmu, sekarang aku menjadi kekasihmu. Empat, dulu aku hancur, sekarang engkau yang menjadikan aku kekal. Ini sudah masuk gagal dirinya, masuk di akhirat kan. Nah, yang kelima, dulu jumlahmu sedikit, sekarang engkau yang memperbanyak jumlahmu. Itulah lima kalimat yang diucapkan oleh sedekah yang kita keluarkan kepada si siapapun yang menerimanya. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di semua hadis juga diceritakan bahwasanya di dalam surga itu ada satu pohon yang bernama pohon sapa. Lalu dahan-dahannya atau rafinasinya ini menjalar ke dunia. Itu di surga. Menjalar ke dunia hari nantinya sama ikatnya pohon berburah. Jadi ujian nanti siapa yang mengambil rantingnya satu aja, maka nanti kelak dia akan menarik ranting ini kepada orang yang mengambilnya di bawahnya pada dalam sol. Dan ya tadi itu enggak. Ya Allah kita yang mudir lah betul kalau kita di dunia ini yang panjang perakarnya tenangannya yang nggak banyak-banyak itu namanya. Nah itu tidak tahu lagi. Nah itu semuanya rumput ataupun sifatnya apa kayu omnya dia nyelang-nyelang cepat menjalar-jalar ini panjang berarti orang hanya dari surga biasa ya, hanya dari surga menjalar ke dunia malam semuanya tadi sama artinya apa? Pemurah jadi pohon pemurah ini ranting-rantingnya atau dahan-dahannya menjalar ke dunia siapa kata langsung yang mengambilnya dari dahan itu maka nanti dia dahan itu sendiri yang akan menarik orang itu ke dalam surga. Sebaliknya kata langsung di neraka itu ada juga pohon terangnya artinya pohonnya bandil jadi pakai itu orang pohon di neraka dahannya sama juga menjalar ke dunia siapa yang mengambil dahannya kayaknya ditariknya juga ke dalam neraka itu ada di hadisnya nah ini makanya ada yang paham beratur asrafiyu karibu minan minan karibu minan nas wa karibu minan jana wal bakilu karibu minan abayir minan nas wa karibu minan nas orang yang pemurah itu dekat dengan manusia parah dengan surga tetapi orang yang pemurah itu jauh dari manusia parah dengan neraka. Neraka itu ada satu beberapa hadis gambar yang menyatakan tentang sifat bahaya itu. Terakhir, nah, barang. Sedekah itu supaya bernilai kayak apa? Sedekah dia bernilai supaya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dua aja dalamnya. Dua ini dari kita. Dua ini dalamnya siapa kan bersedekah dua ini? Makanya kita bisa anak dorong anak bersedekah maju rumitnya pada akhir-akhir dulu. Nah ini pertama sedekah itu supaya bernilai di sisi Allah Taala. Pertama ikhlas itu apa niat kita? Memikulkan itu apa? Telingnya apa itu? Ahlul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamani habbatin ambata sab'ata nabilatin fi kullikum mulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu ba'dan alim. Jadi sedekah yang kita berikan itu akan tumbuh. Ya Allah tak tetap baik lah. Hah? Apa? Mahabatin apa? Kalau sabar sama sabar, tujuh beritakan menjadi terak-terak dalam berbiji itu diantaranya apa menjadi manja atau berganda-ganda. Jadi yang pertama orang bersedekah itu supaya bernilai pahala di sisi Allah adalah syaratnya ikhlas karena Allah. Bila dia bersedekah minta dilihat orang tadi kan ada ya Allah supaya aku ditambah dengan bukti di kampung jadi bertambah sekarang ayuhnya kita bertambah sekarang punya kita apa memotivasi orang yang pada aku bersedekah aku bersedekah bagus aja yang memotivasi tadi supaya yang lain mau bersedekah mungkin kita menyambat-nyambat anggaran kita gagal baju gagal hidup akhirnya pada bani lain di sisi Allah hanya ada ada ilah namanya sedekah abang tadi yang kedua syaratnya namanya sedekah aku dari harta yang halal jadi apapun kita bersedekah kita duitnya haram artinya haram dari hasil apa saja hasil merampok, hasil apa pokoknya ada dan nilainya di sisi Allah SWT rugi ya apa? Bisa jangan terlanggar. Bila harta yang haram jangan terlanggar, maka dilanggar itu duha pada makbul. Mana ada yang haram? Ya Allah. Ditukarkan sama ayam, maka di bawah sembahyang pun tidak diterima Allah. Ibadah orang itu pernah pakaiannya mengandung harta yang haram dari. Ini saya kita sudah dapat orang aneh misalnya nih. Pada kira-kira itu orang sapi, itu orang berisik, itu orang ada jelas. Tapi hidupnya hasil. Bagaimana? Pokoknya hasil. Nah, yang terhadap dikorupsi kan, misalnya orang ini kalau istilahnya apa tahu. Pokoknya, pokoknya hasil dari haram kan? Ada dan nilainya di sisi Allah. Gimana pun dari mana kita tahu, ada apa-apa nama di sana, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita haram itu apa? Apa namanya? Sia-sia nilai pahalanya dan kasihan orang yang memakai. Yang kedua supaya kita yang lagi supaya kita ingat semangat sedekah kepada Allah. Sebetulnya kita tanamkan di dalam hati kita bahwa kita bersedekah ini duit yang kita julung adalah duit orang. Mohon mati kita bersedekah duit yang kita julung ini duit kita sampai kapan saja biar bagilah aja asap seluruh hati karena nyaman. Itu kira-kira kalau belum karena kita julung tadi duit kita makanya maksud kita ada orang yang berbeda julung aja, ini duitnya, julung aja duit sini jadi kita semua kenal, itu duit ini duit kita berapa tadi buat? Tidak bisa ah, tadi tadi untuk 2.000 hanya secara perubian, nah terasa ini terlalu kau pikir banyak ya Allah makanya nampak kita tetapkan itu si hati kita tanamkan apa? Anggitulah mungkin sama masyarakat kita. Maka kita, insya Allah, hati kita mungkin masih sayang dalam duit yang kita sedekahkan. Oleh karenanya, biar salah satu, biarlah sampai manusia. Salah satu yang bagus kita jaga mengkawa adalah, kalau kita isi duit, jangan dicium duit. Duit jangan dicium, gak pake apa aja. Jangan lupa kasih, semuanya, duit jangan dicium. Itu mesti ini cium ya, ini anak cium ya. Kalau ini kalau mencium anak ya Allah, mesti itu dicium. Ah, kalau ini mau lagi tidak apa lah. Jadi apa yang mesti itu nyaman? Mas? Dijajak tu itu ada, kita harus kita ambil lah. Ah, ya lah. Jadi kalau ini ya Allah, pakai cair nabi, itu orang itu batulisan. Apa lah? Anti haramun ala kulitan ini. Jadi itu tergantung batulisan. Surga itu tidak akan menerima, tidak akan memperbolehkan orang yang bakhil masuk ke dalam surga. Jadi siapa aja, nilainya waktu bakhil, surga tidak akan menerima, tertutup pintu bagi orang yang bakhil masuk ke dalam surga. Nah inilah diantaranya mudah-mudahan kita membaca diantara hikmah hadis Nabi ini, mudah-mudahan kita ini jangan bakhil di dalam hati. Karena sifat bakhil inilah kata Rasul yang terakhir sama sekali nanti keluar di dalam jiwa seseorang yang berusaha membersihkan jiwanya atau hatinya. Bakhil ini nampak lebih keluar. Mungkin usaha jiwa, banyak ada kan sampai kecokon. Ini kok parah lagi nariannya. Yang ada tahu dia tuan guru kata aja, apa yang siapa? Kalau kan jadi tuan guru pada balik lagi baru tanggal. Awalnya sama aja kita ni siapa aja. Jadi apa ni secara umum bakhil itu penyakit hati. Yang terakhir kali nanti keluar di hati orang-orang nak membersihkan hatinya. Selama dia tidak membersihkan hatinya, tak sampai mencokok. Makanya kata Rasul tadi, di surga itu bertulisan di situnya anti haram ala kulit batin. Surga itu haram menerima orang yang bakhil. Ini diantara tidak bagusnya sifat bakhil itu kalau ditabi hati. Dan karenanya kalau kita bersedekah tadi, mari kita ikhlaskan karena Allah. Duit yang kita berikan atau harta yang kita berikan ini, kita yakini bahwa itu adalah milik orang melalui kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan proses itu, hati kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang selanjutnya juga, kita bersedekah itu memang Allah yang menyuruh kita bersedekah. Rasulullah menyuruh kita bersedekah. Jadi tadi kalau sedekah itu dapat menolak bala, kita ingin bersedekah, kalau dapat bala, jangan kita lakukan sedekahnya. Untuk melakukan sedekahnya. Maka kita dapat aja menolak bala, kalau bersedekah, atau apa itu tanah-tanah, sama dijok, atau apa, yang dapat musibah, nah, namanya namanya hadis nabi itu sekarang ganda.